sampai saat ini rasaku bertahan di sini, rasa yang tak akan hilang oleh waktu. Kau tidak di sini, aku pun tiada di hatimu. Jiwaku ikut menghilang bersamamu. Tak terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah kuinginkan. Tak terkira di pelukmu adalah hal terindah yang pernah kurasakan. Kau tidak di sini, aku pun tiada di hatimu. Jiwaku ikut menghilang bersamamu. Melukiskan segenap keindahan dirimu hanya kau yang terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah kuinginkan. Tak terkira di pelukmu adalah hal terindah yang pernah kurasakan. Tak terkira dambakan tak terkira dekapanmu adalah hal terindah yang pernah ku dapatkan. Takkan rela melepasmu walau di hadapanmu ku kan terus menangis bahagia.